Kita lanjutkan sekarang pada yang poin C, fi'il yang menasabkan tiga maf'ul bi, ada tujuh fi'il. Pada poin B dan poin A, fi'il-fi'ilnya hanya menasabkan dua maf'ul bi, jadi dia butuhnya dua maf'ul bi, dua objek, baik itu asalnya dari mubtada dan khabar ataupun yang bukan dari mubtada dan khabar. Pada poin C ini kita akan bahas fi'il mana saja yang butuh tiga maf'ul bi. Di antara lain yaitu aro, aro memperlihatkan, a'lama memberitahu, haddasa menceritakan, akhbaro mengkhabarkan, khabbaro pun mengabarkan, anba'a memberitakan, nabba'a memberitakan, sama anba'a, nabba'a sama ikut wazannya af'ala ataupun fa'ala. Misalnya adalah anba'tu abdallahi zaidan musafiran, anba'tu abdallahi zaidan musafiran, saya telah mengabarkan, memberitakan kepada Abdullah tentang apa? Tentang bahwasanya Zaid musafiran, orang yang bepergian. Anba'tu kita i'rab fi'il madi, dia mabni di atas sukun. Kenapa dia mabni di atas sukun? Karena bersambung dengan ta' fa'il. Kita ingat lagi pembahasan tentang i'rab fi'il mabni yang mabni. I'rab fi'il madi yang mabni di i'rab bahwa dia bisa mabni di atas sukun apabila bersambung dengan ta' fa'il. Ta' fa'ilnya mana? Tu. Tu adalah sebagai fa'il, pelaku, saya yang mengabarkan, memberitakan. I'rabnya fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli? Karena dia dari domir. Kemudian Abdallah, Abdallah mansub dengan fathah sebagai maf'ul bih yang pertama. Abda, Allahi majur sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih akan kita jelaskan nanti insyaallah setelah selesai isim-isim yang nasab. Zaidan mansub, tanda nasabnya dengan fathah sebagai maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua. Musafiran maf'ul bih yang ketiga. Jadi maknanya adalah saya mengabarkan kepada Abdullah. Jadi Abdullah yang dikabari, dia sebagai objek. Tentang apa kabar ini? Tentang Zaid yang musafir. Jadi Zaidan maf'ul bih kedua, musafiran maf'ul bih ketiga. Contoh yang lain, a'lam tu'aliyan al-khabara sahihan, saya memberitahu kepada Ali. Jadi Ali yang diberitahu al-khabara, tentang khabar sahihan, khabar yang benar. Jadi saya memberitahu Ali tentang sebuah kabar yang benar. Sahihan sebagai maf'ul bih yang ketiga, Ali sebagai maf'ul bih pertama, al-khabara maf'ul bih kedua. I'rabnya sama seperti di atas. Kemudian di sini penulis kitab ini memberikan contoh dalam ayat halaman 110 halaman selanjutnya. Surat ini tercantum dalam surat Al-Anfal ayat ke-43. Ayat ke-43 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "It yurikahumullah. It yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum. Walau arakahum katiran lafasultum walatanaza'tum fil amri walakinallaha sallam." Terjemahan secara bebasnya, tatkala Allah memperlihatkan kepadamu tentang mereka di dalam mimpimu, tentang jumlah bilangan mereka itu yang sedikit. Andai saja Allah memperlihatkan kepadamu tentang mereka bahwa mereka itu berjumlah banyak, kafiran, lafasyultum, tentu sungguh niscaya engkau akan getar dan gemetar. Ini akan getar, walatanaza'tum fil amri, dan engkau, kalian akan saling berselisih dalam perkara. Walakinallaha sallam, akan tapi Allah lah yang telah menyelamatkannya. Berkaitan dengan i'rab dari poin yang C, bahwa di dalam ayat ini terdapat fi'il yang butuh tiga maf'ul bih, yaitu yuriku, yurika, aro yuri. Kalau ro'a itu melihat, kalau aro memperlihatkan. Aro ikut wazan af'ala, aro fi'il mudhari'nya yuf'ilu, yuri, yurika, yurika, yurika, ka-nya di situ sebagai maf'ul bih yang pertama. Jadi garisnya harap dipisah. Ka maf'ul bih pertama. Hum maf'ul bih kedua. Siapa yang memperlihatkan semua itu ketika dia sedang memperlihatkan kepadamu tentang mereka, untuk kamu wahai Muhammad, hum tentang mereka musuhnya. Siapa yang memperlihatkan itu semua? Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah fa'il, pelaku. Dan di sini menunjukkan bolehnya maf'ul bi objek mendahului atas fa'ilnya. Tetapi tidak ada dan tidak dikenal dalam kaidah bahasa Arab bahwa fa'il, fa'il mendahului fi'il, itu tidak ada. Jadi fa'ilnya baru kemudian fi'ilnya, itu tidak ada. Pasti fa'il itu terletak jatuh setelah fi'ilnya, baik secara langsung maupun secara dipisah seperti fi'il berikut ini. Kemudian masalah i'rab, kita i'rab satu persatu. Yuri, yuri adalah fi'il mudhari. Kemudian ka-nya di situ sebagai maf'ul bih pertama, i'rabnya fi mahalli nasbin, maf'ul bih pertama. Hum sebagai maf'ul bih kedua, fi mahalli nasbin juga. Yuri kalau fi'il mudhari-nya i'rabnya adalah marfu. Fi'il mudhari i'rabnya marfu karena dia tidak termasukkan amil yang menasabkan atau menjazmkan sebagaimana telah kita singgung di awal. Kemudian Allahu sebagai fa'il marfu, alamat marfu'nya dengan dhammah karena dia mufrad. Kemudian fi mananika qalila, qalila sebagai maf'ul bih yang ketiga. Maf'ul bih yang ketiga qalila. Allah memperlihatkan kepadamu tentang keadaan mereka yang berjumlah banyak. Walau arakahum kathiro, walau, wau di sini wau atof, lau harfu imtina li wujud, huruf imtina li wujud, akan datang penjelasan tentang fungsi huruf lau ini pada program lanjutan. Walau arakahum kathiro, seandainya ara memperlihatkan menggunakan fi'il madhi, siapa yang memperlihatkannya? Allah, kembalinya atof ke belakang, yaitu Allah. Allah yang memperlihatkannya ka kepadamu, maf'ul bih yang pertama fi mahalli nasbin, hum maf'ul bih kedua fi mahalli nasbin, katsira mansub nasab, tidak fi mahalli tapi nasab saja sebagai maf'ul bih yang ketiga. La fasultum wa la tanaza'tum, fasultum pendapat fa'il yaitu antum, fi'il madhi la fasultum mabni di atas sukun dan fa'ilnya adalah antum fi mahalli rafin. Wa la tanaza'tum sama seperti fasultum, fi'il madinya mabni di atas sukun karena bersambung dengan tak fa'il, fa'ilnya adalah tum fi mahalli raf'in. Fil amri fi huruf jar, al amri kata yang terletak setelah huruf jar pasti di kasrah majrur, maka i'rabnya dia jar majrur. Walakinnallaha, lakinna termasuk saudaranya inna, dia menasabkan. Sehingga kata yang jatuh setelah lakinna dimansub Allaha, tidak Allahu atau Allahi tapi Allaha. Sallama sebagai khabarnya. Inilah tentang maf'ul bi yang membutuhkan, ya, tentang fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul bi lebih dari satu. Yang baru saja kita lewati adalah fi'il yang membutuhkan tiga maf'ul bi. Sekarang kita baca. Pada asalnya maf'ul bi itu jatuh setelah fi'il dan fa'il. Tetapi isim fa'il dan masdar kadang-kadang mempunyai amalan seperti fi'ilnya, menasabkan maf'ul bi. Jadi kita ulang, pada asalnya maf'ul bi itu jatuh setelah fi'il dan fa'il. Ini kaidah asal. Jadi fi'il dulu kata kerja, kemudian baru fa'ilnya, subjeknya, kemudian baru maf'ul bi-nya. Ini kaidah asal. Tetapi isim fa'il dan masdar kadang-kadang mempunyai amalan seperti fi'ilnya, menasabkan maf'ul bi. Isim fa'il dan masdar kadang-kadang mempunyai amalan seperti amalan fi'il, bisa menasabkan maf'ul bi. Untuk lebih jelas kita masuk contoh. ana asyakiru fadlaka, saya adalah orang yang bersyukur kepada atau dari keutamaanmu. Ana fi mahali raf'in mubtada, fi mahali raf'in mubtada, asyakiru marfu sebagai khobar dari ana, ana yang mubtada, asyakiru khobar. Fadlaka, fadla mansub dengan fathah, nasab i'rabnya sebagai maf'ul bih. Bagaimana isim fa'il di sini yaitu asyakir bisa menasabkan? Karena kalau kita rubah, kalau kita rubah isim fa'il ini kepada fi'ilnya, maka akan menyebabkan fadla menjadi maf'ul bih. Kalau kita rubah menjadi askuru, syakara yaskuru, askuru fadlaka, saya bersyukur keutamaanmu, dari keutamaanmu. Jadi kalau kita rubah askuru fadlaka, jadi salah satu syarat untuk menentukan bahwa isim fa'il bisa beramalan seperti fi'ilnya, salah satunya apabila isim fa'il itu ada alnya. Kalau dia ada alnya, maka dia beramalan seperti fi'ilnya secara mutlak, dia bisa beramalan seperti fi'ilnya secara mutlak. Terus syarat yang kedua, bisa dirubah kepada fi'il mudhari'nya, menunjukkan waktu keadaan sekarang. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka isim fa'il bisa beramalan seperti fi'ilnya, menasabkan atau merafakkan nanti. Kemudian contoh dari fi'il atau contoh dari masdar yang bisa menasabkan, tarkan al-ihmala, tinggalkan al-ihmal, suatu yang sia-sia. Tarkan masdar, taroka yatruku tarkan. Al-ihmala mansub sebagai maf'ul bi, dan dia terkena amalannya masdar. Masdar bisa beramalan kalau dia bisa ditakdirkan ke fi'ilnya juga. Takdirnya apa dalam tarkan al-ihmal? Utruk al-ihmal, tinggalkan. Nah, takdirnya seperti itu, tinggalkan suatu yang sia-sia, tarkan al-ihmal. Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dohum biba'din lafasadatul ardu, lafasadat al-ardu. Kalaulah tidak karena pertolongan Allah yang ada kepada manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, sungguh akan rusaklah muka bumi ini. Pembahasan kita daf'u. Daf'u dia marfu sebagai mubtada, Allahi mudhof ilaih majrur, an-nasa sebagai maf'ulun bih mansub sebagai maf'ul bih. Dari mana an-nasa bisa sebagai maf'ul bih padahal di situ tidak ada fi'il dan tidak ada fa'il? Yaitu dari masdar daf'u. Daf'u masdar yang beramalan seperti fi'ilnya, bisa menasabkan maf'ul bih. Kalau kita rubah ke fi'ilnya, maka takdirnya walaula dafa'a fi'il madi, Allahu sebagai fa'il, an-nasa maf'ul bih. Jadi kalau masdar isim fa'il bisa berubah kepada fi'ilnya, maka menunjukkan bahwa masdar itu bisa beramalan seperti fi'ilnya. Ba'dahum biba'din lafasadatul ab. Ini sebagai akhir dari pembahasan dari maf'ulun bih, isim-isim yang nasab, diantara lain selain maf'ul bi ada khobarnya kana, kemudian ada isimnya inna, kemudian yang ketiga maf'ulun bi objek, yang keempat kita akan bahas yang d, al maf'ulu al mutlaku, maf'ul mutlak, maf'ul mutlak, mutlak dari kata-kata kalau ditasrif atlaqa yutliku itlakan. Ya, mutlakun mutlakun. Al-maf'ulu al-mutlak, rumusnya mim dan ta. Apa itu isi al-maf'ul mutlak? Yaitu isim masdar. Perkataan isim masdar ini agak kurang tepat. Yang tepat adalah masdar. Ini masdar, maf'ul mutlak itu dari masdar, bukan isim masdar. Jadi kurang tepat penggunaan isim masdar, yang tepat adalah masdar. Atau sinonimnya, masdar ini punya sinonim yang sejenis, bersama, dia muncul bersama fiilnya untuk sebagai penguat atau menerangkan jenis atau juga menerangkan bilangan. Jadi syarat, kita ulang, untuk mengatakan sebuah isim itu sebagai maf'ul mutlak, Yang pertama dia harus tersusun dari isim. Maful mutlak itu bukan fi'il, karena pembahasan kita fi'il-fi'il yang nasab. Maka maful mutlak itu dia dari isim. Kemudian dia nasab, tidak boleh rafa. Kalau kita bahas tentang isim-isimnya nasab, maka jauhkan pikiran kita dari isim-isim yang rafa dan jer. Jadi menjauhkan di sini bukan berarti kita melupakannya, tapi kita ingat bahwa yang kita bahas adalah nasab. Berarti alamat-alamatnya dia nasab semua, tidak rafa. Jadi syarat untuk menjadikan sebuah isim itu sebagai maf'ul mutlak, dia harus dari isim. Setelah dari isim, i'rabnya harus nasab. Setelah nasab, maka isim ini tidak sembarangan. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, tapi dari masdar atau sinonimnya masdar. Munculnya dia bersama fi'il, bersama fi'il dan fa'ilnya, dan fungsinya untuk sebagai penguat atau menerangkan jenis atau juga menerangkan bilangan. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap kita baca contoh. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il madi, kallama yukallimu, fa'ala yufa'ilu, tambahan satu huruf. Allahu sebagai fa'ilnya kallama, dan Allah membicarai. Membicarai siapa dia? Musa. Musa sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih. Allah mengajak bicara Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Karena fungsinya untuk menguat, maka kita kuatkan dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Pembahasan kita adalah taklima. Taklima adalah masdar, maka dia terpenuhi untuk kita katakan maf'ul mutlak. Kemudian dia isim, na'am, dia isim, karena masdar itu isim. Kemudian dia nasab, iya dia nasab, bisa dilihat alamat nasabnya fathah. Dan dia muncul bersama fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Kalama. Mana fa'ilnya? Allah. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi dalam kalimat taklima, menjadilah dia sebagai maf'ul mutlak. Dan perlu diingat bahwa masdar yang muncul bersama fi'il adalah masdar fi'il itu sendiri. Jadi kalau fi'ilnya kalama, maka masdarnya taklima. Lain lagi nanti kalau fi'ilnya misalkan darostu, saya belajar, dengan sebenar-benarnya belajar, darostu darsan, darsan masdar. Jadi masdar diambil dari fi'il itu sendiri atau yang semakna sesinonim dengan fi'il yang muncul. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Contoh yang lain, hafidtu ad-darsa hifdzan, saya telah menghafal pelajaran dengan sebenar-benarnya hafalan. Jadi dengan sebenar-benarnya menghafal, setelah sungguh-sungguh ijtihad dalam menghafal. Hafidtu ad-darsa hifdzan, pembahasan kita hifdzan. Dia isim, kemudian dia masdar, kemudian dia nasab, muncul bersama fi'ilnya yaitu hafidtu, dan hifdzan masdar dari hafidho. Hafidtu ad-darsa hifdzan, saya telah menghafal pelajaran dengan sebenar-benarnya penghafalan. Ad-darsa maf'ul bih, hafidtu i'rabnya hafidho. Hafidtu fi'il madi mabni di atas sukun, karena bersama dengan ta fa'il, tu sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Fungsi kedua dari maf'ul mutlak, untuk menerangkan jenis. Untuk menerangkan jenis, maksudnya adalah jenisnya nanti, jenis pemukulannya atau jenis fi'il itu untuk apa. Sirtu sayran hasanan, sirtu diambil dari fi'il sar, yasiru sayran. Sirtu sayran hasanan, saya telah berjalan dengan berjalan yang baik, dengan cara jalan yang baik. Pembahasan kita sauran, masdarnya dari sar, dari sirtu, mansub sebagai maf'ul mutlak, karena dia masdar yang muncul bersama fi'il menunjukkan jenis, menerangkan jenis. Jadi bentuk perjalanannya itu seperti apa, ya. Dan biasanya maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menerangkan jenis ada na'atnya, ada sifatnya na'at. Mana na'at dari sauran? Yaitu hasanan. Bagaimana bentuk perjalanannya? Yaitu perjalanan yang hasanan, yang baik. Contoh kedua, lebih menguatkan lagi dari bahwasanya maf'ul mutlak yang menerangkan jenis terdapat na'atnya. Dorabtul kalba dorban syadida, saya telah memukul anjing dengan pukulan yang sangat keras. Dorban syadida, syadida sebagai na'at dari dorban mansub, sebagai na'at. Dorban maf'ul mutlak, al-kalba maf'ul bih. Yang ketiga, maf'ul mutlak untuk menerangkan bilangan. Contohnya di sini dalam sebuah ayat, fajliduhu thamanina jaldatan. Fajliduhu thamanina jaldatan. Dan cilitlah, cambuklah, diralah dia dengan 80 cambukan. Pembahasan kita tentang samanina 80 di sini sebagai maf'ul mutlak. Memang benar dia tidak dari masdar. Dan dia tidak diambil dari fi'il fajridu, tidak masdar dari fajridu, tapi karena dia menunjukkan bilangan maka menjadilah isim samanina sebagai maf'ul mutlak. Fajliduhu, maka jralah, cambuklah ia dengan 80 kali cambukan. Jildatan sebagai tamyiz. Jildatan sebagai tamyiz. Setelah itu, setelah kita mengetahui tiga fungsi dari maf'ul mutlak, yaitu sebagai penguat dan menerangkan jenis. Yang menerangkan jenis biasanya ada na'atnya. Kemudian yang ketiga untuk menerangkan bilangan. Maka sekarang kita masuk, kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fi'ilnya. Kadang-kadang kita akan bahas berikut ini pembahasan tentang maf'ul mutlak itu kadang-kadang dibuang fi'ilnya. Tetapi sebelum membahas ini ada satu yang terlewatkan, yaitu kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata-kata kullu atau ba'du. Naam, bisa bahwa maf'ul mutlak bisa didahului kata-kata kullu dan ba'du. Dalam sebuah ayat, fala tamilu kullal maili, dan janganlah kamu condong, kalian condong mengikuti setiap kecondongan. Fala tamilu kullal maili. Al-maili sebenarnya dia bisa langsung jatuh setelah tamilu. Fala tamilu mailan, mailan jadi maf'ul mutlak. Tapi karena dia maf'ul mutlak bisa didahului oleh kullu, maka kalimatnya di sini fala tamilu kullal maili. Maka i'rabnya adalah tamilu, ya. Fi'il nahi, fala tamilu dia. Fi'il nahi, kemudian fa'ilnya itu adalah wawu jama'ah. Menunjukkan antum fi mahali raf'in. Kulla mansub sebagai maf'ul mutlak. Al-maili majrur mudof ilaih. Ataraddadu ilaihi ba'dat taraddudi. Ataraddadu ilaihi ba'dat taraddudi. Saya ragu kepadanya, bimbang dengan sebagian keraguan. Bahasan kita ba'do, asalnya taraddudan. Taraddudan, tapi karena dahulu oleh ba'do maka menjadi majrur. Ba'do taraddudi. Kemudian tibalah saatnya kita sekarang membahas tentang maf'ul mutlak dibuang dari fi'ilnya. Jadi maf'ul mutlak, kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fi'ilnya. Fi'ilnya dibuang dan tinggal masdarnya saja. Adapun syarat dari maf'ul mutlak fi'ilnya dibuang itu apabila masuk pada perintah atau larangan atau doa, maka fi'ilnya wajib dibuang. Jadi jika maf'ul mutlak itu menunjukkan perintah atau larangan atau sifatnya itu doa, maka fi'ilnya maf'ul mutlak ini wajib dibuang. Ini hukumnya wajib kalau menunjukkan perintah, larangan, dan doa. Apa contohnya yang menunjukkan doa misalkan? Contoh yang pertama di sini, askuruka syukran. Askuruka syukran ini asalnya, saya bersyukur kepadamu syukran, dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Ini asalnya. Tapi tatkala dia menunjukkan doa, rasa terima kasih, maka dibuang fi'il dan fa'ilnya. Askuruka dibuang, tinggallah syukran. Seorang yang mendapat nikmat, tatkala dia diberi nikmat oleh seseorang, dikasih sesuatu misalkan, maka dia akan berkata terima kasih. Terima kasih, langsung saja terima kasih. Dia tidak mengucapkan saya berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya rasa terima kasih. Ini kelamaan, kepanjangan. Suatu kalimat yang hemat, perkataan yang bagus adalah kalimat yang hemat dan mengandung makna dapat dipahami oleh pendengar. Maka tatkala kita katakan terima kasih, yang memberi pasti paham, oh dia berterima kasih kepada saya. Tidak usah langsung disebutkan saya berterima kasih kepadamu dengan demikian-demikian. Ini terlalu lama, karena kalam yang bagus adalah hemat dan mudah dipahami. Maka kita katakan saja syukran, terima kasih. Nah, begitu juga ini digunakan dalam bahasa Indonesia. Sering kita katakan terima kasih, enggak langsung tidak kita katakan saya berterima kasih dan sebagainya. Kemudian contoh kedua, ahukuhu haqqan. Ahukuhu haqqan, saya membenarkannya dengan sebenar-benarnya pembenaran. Yajiddu jiddan, ini asalnya, bersungguh-sungguh, dia sangat bersungguh-sungguh sekali. Balika rajulun karimun jiddan. Balika rajulun karimun jiddan, itulah laki-laki yang mulia sekali. Asalnya yajiddu jiddan. Kumu kiyaman, ini menunjukkan perintah. Asalnya kumu kiyaman, bangunlah wahai kalian dengan benar-benar bangun, kiyaman. Tapi tatkala dia menunjukkan perintah, dibuang fiilnya menjadi kiyaman, masdarnya saja, tinggal masdarnya. Ja'a Aliun wa Abu Muhammadun aidan, telah datang Ali juga Muhammad. Ja'a Aliun wa aidan Muhammad, aidan masdarnya, fiilnya dibuang yaitu Abu. Usabbihu subhanallahi, saya bersyukur, mentasbih kepada Allah. Usabbihu subhanallah, langsung saja kita katakan kalau kita ingin bertasbih maha suci Allah, subhanallah, saya mensucikan Allah. Kita katakan langsung subhanallah tanpa menyebut usabbih, karena dia menunjukkan doa. Jadi kalau menunjukkan doa, perintah atau larangan, fa'il dan fa'il wajib dibuang. Kadang-kadang maf'ul mutlaknya dibuang. Nah, kalau tadi fi'il ya dibuang, tinggal masdarnya, tinggal maf'ul mutlak. Ini yang dibuang maf'ul mutlaknya sendiri. Tinggal apanya? Tinggal na'atnya. Langsung muncul sifat na'at. Wadkurullaha kathiro, dan ingatlah, zikirlah kalian kepada Allah dengan banyak. Takdirnya apa? Takdirnya adalah wadkurullaha zikran kathiro, dan berzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Asalnya wadkurullaha zikran kathiro, zikran maf'ul mutlaknya, karena daya dari masdarnya udkuru, kathiran sebagai na'at, jenis zikirnya yang banyak. Dalam sebuah ayat yang lain Allah firman, man amila salihan fali nafsi, man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal saleh maka itu untuk dirinya sendiri. Salihan di sini bukan sebagai maf'ul mutlak, karena dia bukan masdar dari amila. Kalau masdar amila adalah amalan, maka menunjukkan bahwa maf'ul mutlak yang dibuang, tinggal na'at sifatnya saja. Man amila amalan salihan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, amalannya yang apa? Yang bagus, yang jelek, tapi yang solehan, amalannya yang soleh, fali nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, yaitu al-maf'ulu li'ajli. Maf'ul li'ajli adalah maf'ul, yaitu maf'ul li'ajli secara bahasa artinya menunjukkan sebab. Isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il, dan maf'ul li'ajli biasanya diambil dari isim masdar. Perkataan isim masdar kurang tepat, yang tepat adalah masdar saja. Jadi syarat untuk menyatakan bahwa dua isim termasuk maf'ul li'ajli adalah, yang pertama syaratnya dia dari isim, yang kedua dia i'rabnya mansub, nasab, yang ketiga umumnya maf'ul li'ajli itu diambil dari masdar, ya. Dan munculnya masdar ini bersama fi'il karena untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Jadi fi'il ini menjadikan terjadi atau muncul dia, dan bersama dengan maf'ul ajli menerangkan sebab terjadinya fi'il. Maf'ul ajli biasanya diambil dari isim masdar, dan isimnya ini dihapus saja, diganti masdar. Contoh, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillahi. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang digarisbawahi ibtigha'a sebagai maf'ul li'ajlih. Dia muncul bersama fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Yasri. Kenapa dia menjual dirinya? Karena untuk, karena sebab untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a, dia maf'ul ajli, nasab, dia isim. Munculnya ini karena menyebabkan, menerangkan sebab terjadinya fi'il. Sebabnya orang ini mengorbankan jiwanya untuk apa? Ternyata ibtigha'a mardhatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi secara makna dilihat terlebih dahulu, jika dia menerangkan sebab terjadinya fi'il maka dikatakan maf'ul ajli. Tapi kalau masdar ini menerangkan penguat jenis atau bilangan, maf'ul mutlak, bukan maf'ul ajli. Yang menjadi pembahasan kita dalam ayat ini adalah ibtigha'a maf'ul li ajli. Jitu ikraman lakum, saya datang sebagai pemuliaan kepada kamu. Kedatangan saya kepadamu ya untuk sebagai pemuliaan kepadamu. Ikraman lakum, ikraman masdar, dia nasab dari isim dan muncul bersama fi'ilnya yaitu jitu, untuk menunjukkan, menerangkan sebab saya datang. Mengapa saya datang? Karena ikraman lakum, karena saya ingin memuliakan kamu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadaral maut. Mereka menutup telinga-telinga mereka ya. Mereka menutup jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka minas sawa'ik, dari petir. Hadarul maut, karena takut mati. Pembahasan kita hadaro, dia masdar, mansub, isim, muncul bersama fi'ilnya untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Mana sebabnya? Yaitu yuj'alu ya. Mereka menutup jari-jari jemari mereka di telinga-telinga mereka untuk apa? Karena mereka takut mati, karena mendengar petir, karena takut mati. Minas sawa'ik hadaral maut, karena takut mati, karena sebab mereka takut mati. Jadi hingga mereka menjadikan jari-jari mereka ditempatkan pada lubang-lubang telinga mereka. Ayat yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Surat ini tercantum dalam surat Al-Isra. Ayatnya bisa dicari sendiri dari awal sampai akhir, insyaallah dapat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi kita dilarang membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Perbuatan membunuh anak ini muncul karena disebabkan takut miskin. Sehingga khasyata itu masdar, mansub, nasab, muncul bersama fi'ilnya yaitu janganlah kamu membunuh, menerangkan sebab. Larangan ini, larangan sebab ya, membunuh tidak boleh karena takut miskin. Jangan hanya karena takut miskin kamu membunuh anak-anak kamu. Jadi ketika telah terjadi, ketika sudah lahir anak kita telah hidup ya, jangan kita bunuh hanya karena kita takut miskin. Dalam ayat yang lain hampir sama, wala taqtulu auladakum min imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlak, karena takut kefakiran. Sebelum kita punya anak, kita sudah takut akan miskin anak kita, atau kita sendiri dengan kehadiran anak menjadi miskin. Min imlak, maka sebelum kejadian ini terjadi, Allah telah mengatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Jadi baik anak itu sudah hidup ataupun belum hidup, maka kita dilarang membunuh anak-anak itu, baik masih dalam janin ataupun sudah lahir, karena hanya karena takut miskin. Karena Allah lah yang akan memberi rezeki kita. Allah menguruskan dalam ayat selanjutnya, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami lah yang memberi rezeki kalian dan mereka itu. Inilah janji Allah yang tidak mungkin Allah sendiri mengelisinya. Maka jangan takut kita karena banyak anak kemudian kita menjadi miskin, tidak. Maf'ul li'ajli dapat dimasuki huruf jar. Maf'ul li'ajli dapat dimasuki huruf jar, huruf lam, tetapi i'rabnya menjadi majrur. Jadi dia bisa dimasuki huruf jar, tapi i'rabnya menjadi majrur. Dan ini hukumnya boleh saja. Jitu ikraman lakum, saya datang sebagai bentuk pemuliaan kepadamu. Tatkala kita datangkan huruf jar, maka kalimatnya menjadi jitu liikramikum, saya datang karena untuk memuliakan kamu. Jitu liikramikum, li masuk pada masdarnya, masdarnya ikraman, kemudian kemasukan huruf jar menjadi liikrami. Ni karena dia kata yang terletak setelah huruf jar pasti jar, maka di kasrah. Jitu liikramikum, dan ini hukumnya boleh saja. Untuk lebih meluaskan lagi, bisa diikuti program lanjutan tentang beberapa perincian bolehnya maf'ul ajli dengan menggunakan lam. Dan ini sebagai permulaan, hukumnya boleh saja bahwa maf'ul ajli kemasukan huruf jar lam, tetapi i'rabnya menjadi majrur. Inilah pembahasan akhir dari maf'ul ajli, pembahasan terakhir dari maf'ul ajli. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan seterusnya, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah atau tu maf'ul ma'ah, kita baca berikut ini keterangannya. Maf'ul ma'ah adalah isim nasab jatuh setelah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Maf'ul ma'ah biasa diambil dari masdar atau isim jamid, jadi dari masdar, bukan dari isim masdar, tapi dari masdar. Tahu, kita bahas satu persatu bahwa maf'ul ma'ah syaratnya, yang pertama dia harus dari isim. Kemudian perkataan kita isim, maka tidak termasuk di dalamnya fi'il dan huruf. Kemudian kita katakan juga i'rabnya dia nasab. Kalau kita katakan nasab, maka marfu tidak termasuk dan majrur tidak termasuk. Dan yang membedakan lagi antara maf'ul mutlak dan maf'ul li'ajli, bahwa maf'ul ma'ah jatuh setelah huruf wawu, dan huruf wawu ini bukan huruf atof, bukan menunjukkan yang maknanya gabung, bergabung, tapi menunjukkan kebersamaan. Dan harap dibedakan antara maf'ul ma'ah, wawunya maf'ul ma'ah yang menunjukkan ma'ah, ma'ah itu bersama, ma'ahu bersamanya, maf'ulu al-maf'ulu ma'ahu. Bedakan antara wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan, wawu ma'ah, dengan wawu atof. Kalau yang menjadi maf'ul ma'ah ini antara sebelum dan sesudahnya, artinya sebelum wawu dan sesudah wawu, itu tidak ada sifatnya bergabung, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan sebelumnya, tidak menunjukkan makna penggabungan, tapi yang ada hanyalah menunjukkan kebersamaan. Kita masuk lagi contohnya untuk lebih jelas. Istaiqatu wa tawridatu yur, saya bangun bersamaan. Wawunya itu kita artikan bersama, jangan dan. Saya bangun bersamaan berkicaunya burung. Istaqatu fi'il madi, dia mabni di atas sukun. Fa'ilnya tu fi mahali raf'in, sebagai fa'il. Wa huruf ma'iyah, wawu yang menunjukkan arti bersama, maka namanya wawu ma'iyah. Wa tagriba, tagriba dia nasab. Kenapa nasab? Sebagai maf'ul mutlak. Kenapa sebagai maf'ul mutlak? Karena dia terletak setelah wawu yang menunjukkan makna bersama. At-tuyuri jir kasroh, karena sebagai mudhof ilai. Pembahasan kita tagrib, tagrib itu berkicau, kicauan burung. Saya bangun bersamaan dengan berkicaunya burung. Antara saya bangun dengan kicauan burung, itu tidak ada hubungan dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kita tidak berbicara kepada burung, nanti jam 6 saya akan bangun dan nanti kamu jam 6 berkicau pula. Tidak ada seperti itu. Maka nampaklah perbedaan antara waw ataf dan waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah, antara sebelum waw dan setelah waw itu tidak ada makna penggabungan. Jadi tidak ada hubungan sebelumnya. Saya bangun, ya bangun. Kebetulan saja bersamaan dengan kicauan burung. Sirtu wan nila, saya berjalan bersama sungai Nil. Artinya saya berjalan dengan aliran sungai Nil, berjalan. Kita tidak berbicara pada sungai bahwa kamu berjalan bersama saya. Jadi antara perjalanan saya dengan sungai Nil itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Beda dengan waw ataf. Kalau waw ataf, ja'a Muhammadun wa Ali, telah datang Muhammad dan Ali. Ini menunjukkan bahwa Muhammad dan Ali ini menunjukkan bergabung, istiraqul jam'i. Makanya faedah waw ataf adalah untuk menunjukkan mutlaqul jam'i, penggabungan secara mutlak. Tetapi dalam waw ma'iyah tidak ada bentuk penggabungan, yang ada hanya menunjukkan makna kebersamaan. Sintu wan nila, an nila dia mansub sebagai maf'ul ma'ah, jatuh terletak setelah waw ma'iyah. Kemudian harus dibedakan antara waw ma'iyah yang menunjukkan arti bersama dengan waw ataf untuk penggabungan. Jadi kalau waw yang masuk pada waw ma'ah menunjukkan arti bersama, tapi kalau waw ataf untuk menggabungkan. Kita lihat kedua perbedaan antara waw ataf dengan waw ma'iyah. Habara Muhammadun wa ghurubas syamsi, Muhammad telah hadir bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Ini pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Kehadiran Muhammad bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dan antara tenggelam matahari dan kehadiran Muhammad ini tidak ada penggabungan. Artinya tidak ada kesepakatan sebelumnya nanti kamu Muhammad datang kalau matahari sudah tenggelam. Tidak, tapi kebetulan Muhammad datang ketika matahari tenggelam. Jadi bersamaan dengan matahari tenggelam. Beda dengan perkataan kita habara Muhammadun wa Hasanun, telah hadir Muhammad dan Hasan. Wow, di sini menunjukkan penggabungan. Jadi Muhammad dan Hasan sama-sama datang. Tapi kalau antara Muhammad dan tenggelam matahari tidak sama-sama datang, tidak sama-sama hadir. Muhammad hadir tapi matahari tenggelam. Maka inilah perbedaan antara waw ma'iyah dalam maf'ul ma'ah dan waw ataf ain, tanda isyarat ain, itu menunjukkan bahwa waw di sini adalah waw ma'ah, waw ataf. Ain di situ ataf, waw ataf, bukan waw ma'ah. Tapi kalau ma'ah itu namanya wa guru basyamsi, waw di situ adalah waw ma'iyah yang menunjukkan makna penggabungan. Selanjutnya kita bahas tentang dzaraf sedikit. Kita telah singgung dzaraf pada isim-isim yang mabni. Sekarang kita akan lebih luas mengenal tentang maf'ul fih, atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab yang lain dikenal dengan adzarfu, al-maf'ulu fihi, maf'ul fih, atau dalam kurung adzarfu. Rumusnya dza, rumusnya dza. Apa itu maf'ul fih atau dzaraf? Adalah isim nasab, menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Jadi dia nasab dan menerangkan tempat, yang pertama. Yang kedua menerangkan waktu, zaman terjadinya fi'il. Jadi kalau kita takdirkan bahwa dia adalah bisa, isim, isim, dia dari isim, kemudian i'rabnya nasab, nasab, dan isim yang nasab ini menunjukkan tempat atau waktu, tempat atau waktu, ya, tempat atau waktu terjadinya fi'il. Ini namanya maf'ul fih atau dzaraf. Jadi isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat. Jadi kalau kata lain tuh keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, ini kata ringkasnya. Misalkan saja contoh sederhananya, waja'u abahum isya'an yabekun, dan mereka datang kepada bapak-bapak mereka isya'an, pada waktu isya, yabekun, dalam keadaan menangis. Contoh yang lain, waqafat talibu amamal mudarris. Seorang talib, seorang murid itu berhenti di hadapan seorang guru, amama, di depan seorang guru. Pembahasan kita amama, amama di depan, berarti menunjukkan tempat, tempat terjadinya fi'il. Fi'ilnya seorang murid ini berhenti di mana? Tempatnya di depan mudarris. Jadi murid itu berhenti di depan seorang guru. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Wuduwwa pagi, wa 'ashiyya petang, menunjukkan waktunya. Waktunya itu adalah pagi dan petang. Rabbi bunili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku. Ini perkataan Maryam, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di jannah, di surga. Indaka menunjukkan tempat. Jadi wahai Rabbku, bangunkanlah sebuah rumah untukku di mana? Di sisi Rabbmu, ya, yang berada di jannah, dalam surga. Ini permintaan Maryam, seorang wanita yang mulia, tatkala berkata kepada Rabbnya, Rabbi bunili, wahai Rabbku, ibnili, bangunkanlah untukku sebuah baitan, sebuah rumah indak di sisimu fil jannah, di surga. Inilah pengertian tentang maf'ul fi atau dorof. Jadi kata ringkasnya adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu.